Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Bab yanmi. Yanmi maknanya adalah yaitu yuballigh. Baik. Kama taqul, sebagian mana Anda mengatakan namaitul haditsa. Idza balaghtahu ala wajhil islah wa talabil khair. Tayyib. Fa idza balaghtahu ala wajhil ifsadi wan namimah qulta namaituhu. Qulta namaituhu. Ya, bitasydid, dengan mentasydid mimnya. Baik. Sehingga nama yanmi maknanya adalah ketika Anda menyampaikan sebuah berita dengan bentuk islah, memperbaiki atau mencari kebaikan. Iya. Menggunakan lafaz namaitu. Artinya saya menyampaikan berita yang baik dengan maksud yang baik. Tapi kalau menyampaikan berita dengan maksud untuk adu domba, untuk merusak hubungan, itu menggunakan tasydid namaitu. Jadi namimah. Gitu ya. Yaitu menyampaikan berita dengan maksud yang jelek. Itu bedanya antara nama yanmi dengan nama yanmi. Barakallahu fikum. Tayyib. Ketika ditasydid dan tanpa tasydid. Barakallahu fikum. Sehingga makna bab adalah bab menyampaikan berita yang baik di kalangan manusia dengan tujuan yang baik. Barakallahu fikum. Di situ terdapat keutamaan yang besar. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibnu Shalih Abu Shalih al-Misri katibul Lais. Abu Shalih al-Misri, Abdullah bin Shalih, dia ini adalah juru tulisnya Imam Lais. Barakallahu fikum. Iya. Saduqun kathirul ghalab. Dia rawi yang soduk namun punya banyak kesalahan. Sabtun fi kitabih. Tayyib. Namun dia kuat ketika meriwayatkan dari kitabnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala haddathani al-Lais. Berkata Abdullah bin Shalih telah memberitakan kepadaku al-Lais, yaitu Imam Lais ibnu Sa'ad bin Abdurrahman al-Misri, Abu al-Haris al-Misri kunyahnya Abul Haris Al-Misri, termasuk salah satu ulama Mesir, Imam Laits Ibn Sa'd. Barakallah. Thiqatun sabtun faqih. Thiqatun sabtun faqih. Imamun masyhur. Qala haddatsani Yunus. Telah memberitakan kepadaku Yunus. Yunus di sini adalah Yunus bin siapa Isa? Bin Yazid Al-Aili. Iya, Yunus bin Yazid Al-Aili. Abu An-Najad. Abu An-Najad. Abu An-Najad. Abu An-Najad. Thiqatun. Illa riwayatuhu an-Zuhri. Illa riwayatuhu an-Zuhri wahman qalilan. Tayyib. Ya. Yunus bin Yazid Al-Aili, dia adalah rawi yang thiqah, namun terkait dengan riwayat-riwayat dia dari Imam Az-Zuhri itu ada beberapa kesalahan, sedikit kesalahan. Sehingga perlu dicek kembali riwayat yang dia bawakan dari Imam Az-Zuhri apakah termasuk kesalahan yang sedikit tadi atau bukan. Barakallahu fikum. Tayyib. An Ibn Shihab. Dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab siapa namanya? Abdul Hakim. Ibnu Shihab siapa namanya? Ya Abdul Hakim. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibni Shihab Az-Zuhri dari Bani Zuhra. Iya. Jadi terkadang barakallahu fikum Imam Bukhari menyebutkan beliau dengan Ibnu Shihab, terkadang dengan Az-Zuhri, barakallahu fikum, terkadang dengan Muhammad bin Muslim. Iya, yang lebih dikenal dengan Az-Zuhri, barakallahu fikum. Tayyib. Abu Bakar Al-Madani. Kunyahnya adalah Abu Bakar Al-Madani. Tayyib. Muttafaqun ala jalalatihi wa itqanih. Muttafaqun ala jalalatihi wa itqanih. Disepakati akan kemuliaan beliau dan kekokohan periwayatannya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Qala akhbarani Humaid ibnu Abdurrahman. Berkata Ibnu Shihab telah menghabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman. Humaid bin Abdurrahman ibni Auf. Dia ini adalah putranya Abdurrahman bin Auf. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Al-Qurashi Az-Zuhri. Sama-sama dari Zuhra. Abu Ibrahim. Kunyanya adalah Abu Ibrahim. Au Abu Abdurrahman. Atau juga Abu Abdurrahman. Au Abu Utsman. Atau juga Abu Utsman. Sehingga dari situ barakallahu fikum diambil faedah, boleh bagi seseorang memiliki lebih dari satu kunyah. Barakallahu fikum ya. Baik. Barakallahu fikum. Di pondok ini dia lebih dikenal dengan Abul Abbas. Pindah ke pondok yang lain, dia dikenal dengan Abu Talib. Iya. Di pondok lain yang lain, barakallahu fikum, dia ganti lagi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Selama niatannya bukan untuk tadlis, barakallahu fikum, labas. Iya. Tapi kalau niatannya untuk tadlis, di pondok ini dia dikenal tadi dengan siapa? Abul Abbas, bikin kasus. Pindah ke pondok yang lain. Wah, kalau saya pakai Abul Abbas dari Gresik, Bayinah, ketahuan nanti ya. Dia ganti kunyah. Barakallahu fikum. Jadi, Abu apa tadi? Hah? Abu Talib. Barakallahu fikum. Ya, baik. Bikin kasus lagi di situ. Pindah ke pondok yang lain. Ganti kunyah lagi. Barakallahu fikum. Itu namanya apa? Tadlis. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Itu tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Tapi karena kalau dengan sebab yang lain, karena dia memiliki banyak anak dan dia ingin dikenal dengan kunyah dari nama anak-anaknya, labas. Iya. Baik, dia punya anak namanya siapa? Abdullah. Iya, dia menggunakan kunyah Abu Abdillah. Dia juga punya anak namanya Abdurrahman, dia gunakan kunyah Abu Abdurrahman. Barakallahu fikum. Itulah bas. Baik. Sehingga dia ini adalah putranya Abdurrahman bin Auf. Barakallahu fikum. Ahu Abi Salamah. Iya. Ahu Abi Salamah. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Yang juga sering muncul namanya dalam sanadnya Imam Al-Bukhari. Abu Salamah. Baik. Siqatun. Humaid siqah. Baik. An ummihi. Anna ummahu. Bahwasannya ibunya Humaid. Umma Kalsum. Ibnata Uqbah ibni Abi Mu'ayyub. Bahwasanya ibunya Humaid, yaitu Ummu Kalthum, putrinya Uqbah ibnu Abi Mu'ayyib, barakallahu fikum, akhbaratuhu, memberitakan kepada dia. Baik. Barakallahu fikum. Ummu Kalthum ini barakallahu fikum adalah baik, ukhtun li'um. Tayyib li Utsman ibni Affan. Ummu Kulthum ini adalah saudara seibu dari sahabat Utsman ibnu Affan. Iya. Barakallahu fikum. Yaitu Arwa bintu Rabi'ah. Itu nama ibunya. Iya. Jadi Utsman barakallahu fikum bin Affan, iya, punya ibu yang namanya Arwa bintu Rabi'ah. Arwa menikah dengan Affan, menghasilkan Utsman. Barakallahu fikum. Baik. Satu ibu tapi beda ayah. Kalau Ummu Kulthum ayahnya Uqbah. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Hajarat wabayat. Ummu Kulthum ini sempat mengikuti hijrah dan juga termasuk yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ada yang istimewa terkait dengan Ummu Kulthum barakallahu fikum. Dia ini dinikahi oleh 4 orang sahabi yang memiliki keutamaan besar. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Pertama kali barakallahu fikum, dia sempat iya diperbutkan oleh kibarus sahabat. Di antara yang mengincar dia adalah Zaid ibnul Harithah. Kemudian barakallahu fikum Amr ibnul As. Iya, kemudian Abdurrahman bin Auf. Baik. Kemudian barakallahu fikum Mukulthum, karena yang mengincar ini bukan orang sembarangan, ya. Berat pilihannya, minta pendapat dari saudaranya yaitu Utsman bin Affan. Kira-kira siapa yang cocok buat saya? Maka Utsman mengatakan, jangan tanya saya. Langsung saja bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul barakallahu fikum memilih Zaid ibnul Harithah, karena saat itu barakallahu fikum ia barusan saja dia bercerai dengan istrinya itu Zainab bintu Jahsy. Iya, barakallahu. Rasul mengatakan, pilih Zaid. Iya, barakallahu fikum. Menikahlah Ummu Kulsum barakallahu fikum dengan Zaid ibnul Harithah, suami pertamanya. Kemudian barakallahu fikum, tidak lama kemudian iya pecahlah perang Mu'tah, dan Zaid ibnul Harithah termasuk yang gugur dalam pertempuran barakallahu fikum. Baik. Setelah masa iddahnya selesai barakallahu fikum, iya barakallahu fikum, datanglah Az-Zubair ibnu Awam. Iya, Az-Zubair ibnu Awam melamarnya dan diterima. Menikahlah Ummu Kulsum dengan Zubair ibnu Awam barakallahu fikum. Tsumma talaqaha. Kemudian barakallahu fikum diceraikan oleh Az-Zubair ibnu Awam. Iya. Tsumma tazawwajaha Abdurrahman bin Auf. Iya. Setelah itu Ummu Kulsum barakallahu fikum, setelah dicerai oleh Zubair ibnu Awam, dia menikah dengan Abdurrahman bin Auf. Iya. Baik. Dan pernikahannya dengan Abdurrahman bin Auf itu termasuk yang paling lama dan bisa dikatakan yang iya, paling berbahagia. Ya. Ketika dia menikah dengan Abdurrahman bin Auf barakallahu fikum, menghasilkan 4 orang anak barakallahu fikum. Baik. Fama ta'anha, cukup lama hidup berumah tangga dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf meninggal. Summa tazawwajaha Amr ibnul As. Ya, kemudian setelah itu dinikahi oleh Amr bin As. Hanya 1 bulan Amr bin As menikah dengan Ummu Kulsum barakallahu fikum. Kemudian Ummu Kulsum meninggal. Iya, masya Allah. Jadi perjalanan rumah tangga Ummul Kulsum ini masya Allah. Gitu ya. Dia dinikahi oleh 4 orang sahabi yang fadil. Iya, yang memiliki keutamaan. Bukan orang sembarangan barakallahu fikum. Iya, orang-orang besar di kalangan para sahabat barakallahu fikum. Baik. Dan itu juga menunjukkan barakallahu fikum semangatnya para sahabat mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Ramadan hadisnya itu gimana lafadznya? Hah, ada yang tahu man sa'ala Armalah, iya. Astai ala almarah, ala armalah, iya. Astai ala Armalah. Pak Bagir hafal hadisnya. Berusaha untuk mengamalkan. Insyaallah. Iya, siapa tahu dengan mendengar kisah ini beliau menjadi terinspirasi. Kemudian semangat barakallahu fikum. Iya. Kamu jahit fi sabilillah. Seorang yang barakallahu fikum berusaha untuk mengayomi para janda seperti mujahid fi sabilillah. Dan itu diamalkan oleh mereka para sahabat. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayaqulu khairan wa yunmi khairan." Bukanlah sebuah kedustaan. Kadzab di sini linisbah, bukan lil mubalaghah. Iya. Kadzab di sini linisbah, la lil mubalaghah. Bukanlah sebuah kedustaan, atau bukanlah kedustaan seseorang yang berusaha mengislah di antara manusia. Dia mengatakan kebaikan dan menyampaikan kebaikan. Qalat, Ummu Kultsum mengatakan, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nasu minal kadhibi illa fi thalathin. Tidak pernah aku mendengarkan beliau memberikan rukhsah keringanan pada sesuatu yang diucapkan oleh manusia dari perkara kedustaan, melainkan pada tiga perkara. Artinya kata Ummu Kultsum, saya belum pernah Rasul memberikan keringanan untuk sebuah kedustaan, melainkan pada tiga perkara. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah al-islah bainan nas. Iya, kedustaan yang dilakukan untuk mengislah manusia, membuat orang berbaikan atau berdamai. Wa hadithur rajuli imra'atah, dan perbincangan seorang laki-laki dengan istrinya, seorang suami dengan istrinya. Wa hadithil mar'ah zaujuha, dan perbincangan seorang istri dengan suaminya. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum, dari hadis ini ya, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah barakallahu fikum, fihi dalil ala jawazil kadzib. Tayyib, lil maslaha aw lidaf'il madar. Di dalamnya terdapat dalil bolehnya kedustaan untuk sebuah kemaslahatan atau untuk menolak barakallahu fikum sebuah kemudaratan. Tayyib. Dan terkait dengan masalah ini barakallahu fikum, ada babit ketentuan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tayyib. Beliau mengatakan, annal kadhiba wa in kana asluhu muharraman, bahwasanya kebohongan walaupun hukum asalnya adalah haram. Fayajuzu fi ba'dil ahwal. Dan diperbolehkan pada sebagian keadaan. Baik. Qad awdahtuha fi kitabil azkar. Dan sudah saya jelaskan di kitab Al-Azkar. Dengan rinci, beliau punya kitab Al-Azkar. Wa mukhtasaru dzalika, ya, wa mukhtasaru dzalika. Dan ringkasnya, annal kalama wasilatun ilal maqasid. Annal kalama wasilatun ilal maqasid. Bahwasanya ucapan itu menjadi maksud, menjadi wasilah dari maksud. Iya, menjadi wasilah dari maksud. Fakullu maqsudin mahmudin yumkinu tahsiluhu bighairil kadhib yahrumul kadhibu fihi. Fakullu maqsudin mahmudin yumkinu tahsiluhu bighairil kadhib yahrumul kadhibu fihi. Maka setiap maksud yang baik mungkin untuk dicapai tanpa harus berdusta, maka haram berdusta padanya. Gitu ya. Selagi mungkin untuk tidak berdusta, maka berdusta tidak diperbolehkan. Barakallahu fiik. Wa in lam yakun wa in lam yumkin tahsiluhu illa bil kadhib jaza al kadhib. Tetapi kalau tidak memungkinkan kecuali dengan tayyib kedustaan, maka diperbolehkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, itu secara ringkasnya barakallahu fikum. Jadi hukum asal yang namanya kedustaan barakallahu fikum itu haram, ya, tidak boleh dilakukan, tidak boleh dikerjakan barakallahu fikum. Tayyib, kecuali memang mengharuskan kita. Gitu ya, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga selagi memungkinkan barakallahu fikum untuk tidak berdusta, itu yang kita pilih. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan barakallahu fikum tayyib, ya. Lakinil afdal an tuwari. Yang lebih afdal adalah Anda melakukan tauriyah. Yani ta'ni makna sahihan laisa fihi kadhibun wa in kana zahirul ladzi annahu kadhib. Iya. Yaitu Anda meniatkan makna yang benar, tidak ada kedustaan padanya, walaupun yang nampak pada lafadznya adalah kedustaan. Itu namanya tauriyah. Iya. Barakallahu fikum. Beliau barakallahu fikum memberikan contoh seperti barakallahu fikum kasusnya Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau berusaha melindungi muridnya dari kejaran aparat. Iya. Yang ingin memaksakan apa? Ideologi Al-Quran adalah makhluk. Muridnya bersembunyi di rumah beliau, barakallahu fikum. Kemudian ketika aparat masuk bertanya, mana si fulan? Tadi kayaknya masuk di sini. Maka Imam Ahmad mengatakan, tayyib amma hauna lais. Iya. Di sini tidak ada si fulan. Beliau menunjukkan di sini. Maksudnya apa? Di ruangan ini. Emang tidak ada si Fulan. Si Fulan sembunyi di ruangan yang lain. Itu namanya apa? Tauriyah. Amma huna tayyib laisa. Di sini tidak ada dia. Ya, tidak ada Fulan di sini. Maksudnya adalah di ruangan ini. Yang mendengar menganggap di tempatnya Imam Ahmad secara keseluruhan. Itu namanya tauriyah. Barakallahu fikum ya. Baik, dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Barakallahu fikum. Atau seperti yang pernah kita contohkan, barakallahu fikum, tindakan sebagian salaf pada masa itu, pada masa mihnah, ketika dipaksa untuk mengakui ideologi Al-Qur'an adalah makhluk, dia mengatakan hadhihi al-bara'ah, hadhihi al-arba'ah makhluqah. Taurat, Zabur, Injil, wal Qur'an. Iya. Barakallahu fikum. Para aparat mengira berarti dia keyakinannya sama. Al-Qur'an adalah makhluk. Padahal yang dia maksud hadhil arba adalah empat jarinya. Iya, empat jari ini makhluk. Setelah itu dia memulai jumlah yang baru. Al-Qur'an, Taurat, Zabur dan Injil. Ikhwan ya. Itu namanya apa? Tauriyah. Ya. Selagi memungkinkan Anda tidak benar-benar berbohong, jangan berbohong. Itu ya. Gunakan tauriyah. Barakallahu fikum. Taib. Untuk sebuah kemaslahatan atau menolak kemubaratan. Barakallahu fikum. Dan di sini barakallahu fikum yang disebutkan Ummu Kulthum itu ya pada tiga kasus yang diberikan keringanan oleh Rasul. Yang pertama adalah dalam rangka iya barakallahu fikum islah, membuat dua kelompok atau dua orang yang bertikai itu bisa damai dan baikan. Barakallahu fikum. Baik, iya. Itu tidak mengapa. Misal barakallahu fikum dia sebagai pihak penengah, iya. Barakallahu fikum tahu antara si Fulan dan si Alan ini ada clash, ada sengketa. Barakallahu fikum dan dia memandang dua orang ini sama-sama khair sebenarnya, sama-sama baik, tapi karena kesalahpahaman barakallahu fikum akhirnya terjadilah sengketa tadi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Misal dia menyampaikan kepada si Fulan barakallahu fikum ayib. Misal ketika dia bertemu dengan si Alan ini ngomong jelek tentang si Fulan. Iya, si Fulan ini gini. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ketika dia bertemu dengan si Alan juga sama, si Alan ngomong jelek tentang si Fulan. Barakallahu fikum. Namun dia berusaha untuk memperbaiki antara dua orang ini, dia mengatakan kepada si Alan, iya, si Fulan itu iya, dia itu sering mendoakan kamu kebaikan. Masa sih? Iya. Iya. Dia juga ngomong si Alan demikian. Iya. Barakallahu fikum. Si Fulan atau si Alan itu sering mendoakan kebaikan untuk kamu. Padahal yang dia dengar adalah apa? Jelek semua. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini bisa barakallahu fikum dimasukkan dalam kategori tauriyah karena tidaklah seorang muslim melainkan dia akan berdoa kebaikan untuk saudaranya pada setiap doa tasyahud. Ya dah? Mendoakan hamba-hamba Allah yang saleh, mendoakan dengan doa kebaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu contoh untuk mengislah antara dua belah pihak yang bertikai. Barakallahu fikum. Baik. Adapun yang kedua dan yang ketiga itu terkait dengan urusan rumah tangga. Iya, yaitu perbincangan seorang suami dengan istri atau istri dengan suami. Barakallahu fikum. Dalam rangka untuk menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang sesama mereka, atau dalam rangka barakallahu fikum menghilangkan rasa benci, kecurigaan dan yang semisal dengannya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mengapa ya. Bohong-bohong sedikit. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi ingat barakallahu fikum, tauriyah lebih utama daripada berbohong. Contoh misal, barakallahu fikum, seorang suami habis kajian, dia belikan istrinya pakaian untuk di rumah, gitu ya, barakallahu fikum, dengan model yang ya dengan ijtihadnya sang suami tadi. Pas dia pulang kantor lewat di swalayan belanja, ada kok bagus ini ya, barakallahu fikum, dia beli ya dengan model yang dianggap bagus, dengan warna yang dianggap cocok buat istrinya, barakallahu fikum. Ya, masuk ke rumah, barakallahu fikum, disambut oleh sang istri tayyib. Kemudian dia kasih tahu, ya, apa manggil ya? Hah? Apa? Sayang, gitu ya. Ini ada, tadi saya lihat di swalayan beli pakaian buat kamu, mungkin kamu suka, gitu ya. Dilihat dari warnanya, barakallahu fikum, kuning, mentereng. Oh, dia paling benci warna kuning, ya. Semenjak dia TK, gak suka warna kuning. Ini suami kok belikan warna kuning. Iya. Barakallahu fikum. Lihat modelnya, waduh, tambah gak cocok. Iya. Maka barakallahu fikum, sebagai istri yang baik, untuk menjaga perasaan suami, ya, jangan jujur. Gitu ya. Wah, mas, welek tenan sampean ini belikan pakaian. Wah. Gitu, habis itu dia kapok, dijamin gak mau lagi belikan kamu pakaian, gitu ya. Maka barakallahu fikum tidak mengapa, iya, sang istri apa, berdusta, gitu ya, untuk menjaga perasaan sang suami, barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah khair ya mas ya, waduh, pakaian ini warnanya mentereng ya, kinclong, gitu ya, barakallahu fikum. Taib, dia pakai, barakallahu fikum, ya dia tampakkan senyuman gitu ya, walaupun dalam hatinya gitu ya, barakallahu fikum, untuk membahagiakan suami, gitu ya, barakallahu fikum. Udah simpan mas ya? Iya, simpan. Lama ditanya, dik, kok itu pakaian gak pernah dipakai ya yang saya beliin? Ya mas, dieman-eman, saking saya senengnya, gitu ya, takut nanti cepet rusak. Iya. Kalau sering dipakai, sering dicuci, jadinya luntur. Makanya saya simpen di lemari aja mas ya. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum, itu contoh ya, seorang istri yang berdusta untuk menjaga perasaan sang suami. Gitu ya. Barakallahu fikum, itu penting. Barakallahu fikum, seorang istri, barakallahu fikum, menjaga perasaan dari suaminya. Begitu juga suami, barakallahu fikum, kepada sang istri, barakallahu fikum, tayyib. Istrinya dandan, itu ya, udah dandan bagus, tanya, cantik gak mas? Wih, cantik tenang, gitu ya. Padahal dia lihat, barakallahu fikum, dandanan istrinya ini emang gak bakat dandan, gitu ya, make upnya mencong-mencong, barakallahu fikum, ah, amburadul. Ya, barakallahu fikum. Belum pernah saya melihat wanita seperti kamu. Dia menganggap barakallahu fikum itu pujian. Emang enggak ada yang seperti itu ya. Barakallahu fikum. Taib. Itu barakallahu fikum bentuk ya dalam rangka untuk menjaga hubungan antara suami dan istri. Barakallahu fikum. Taib. Iya. Wallahu ta'ala alam bishawab, barakallahu fikum. Baik. Ini dengan ketentuan, barakallahu fikum, dengan syarat, bisyartin alla yusqitu haqqan alaihi wa alaiha. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Dengan persyaratan tidak menggugurkan ya kewajiban antara suami atau atas istrinya barakallahu fikum. Ya, dengan syarat kedustaan tadi tidak menggugurkan hak, ya, barakallahu fikum, suami atau hak istri. Jadi barakallahu fikum, hal itu baik digunakan barakallahu fikum sesuai dengan tempatnya dan tidak diperkenankan bagi kita untuk bermudah-mudahan. Ingat, hukum asal yang namanya kedustaan itu adalah keharaman. Iya, tidak diperbolehkan untuk bergampang-gampangan barakallahu fikum menggunakannya, apalagi untuk kemaslahatan yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Iya, namun kita tarik-tarik barakallahu fikum, kita kan seolah-olah itu untuk sebuah kemaslahatan. Iya, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.